നാം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലമ തസ്ലീമൻ കസീറ. അമ്മാ ബഅദ്, ഇഖ്വാനി അൽകിറാം, റഹിമനി വറഹിമകുമുല്ലാഹ്. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Matan Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Ibnu Ajurrum, yang membahas tentang teori-teori ilmu nahu secara mendasar. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan kitab. Kita baca apa yang beliau tulis, dan saya harap setiap apa yang kita baca di dalam setiap hari para ikhwah dapat menghafal ya. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. Kata beliau yang namanya kalam itu adalah lafaz murakkab mufid bil wada'. Di sini beliau menerangkan bahwa kalam itu sesuatu yang terkumpul padanya empat perkara. Mungkin ada yang bertanya, "Lu Ustaz, apa sih itu, apa dibahas? Definisi kalam, pengertian kalam?" Ya. Maka jawabannya, inilah apa yang telah ditulis oleh para ulama di dalam buku-buku nahwu mereka. Maka merupakan adab kita dalam belajar mengikuti apa yang ada di kitab. Jawaban yang kedua, karena kita sedang berbicara belajar ilmu nahwu, tujuan kita belajar ilmu nahwu adalah agar kalam kita ini benar, agar kalam kita sesuai dengan kaidah. Maka dari itu pentingnya kita memahami dan mengerti pengertian kalam. Maka kata beliau, kalam itu adalah sesuatu yang terkumpulkan padanya empat perkara. Yang pertama lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, yang keempat bil wada'. Dan ketahuilah ayuhal ikhwah al-kiram, di dalam kitab ini saya mengajar antum semua dengan cara yang sangat ringkas dan yang paling mudah dipahami, sehingga saya tidak merinci atau tidak mendatangkan definisi-definisi yang lebih ilmiah atau yang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, beliau menyatakan suatu itu dinamakan kalam tatkala terkumpulkan padanya empat perkara. Yang pertama al-lafaz, yang kedua al-murakkab, yang ketiga mufid, yang keempat bil wada'. Adapun ucapan beliau al-lafaz maksudnya adalah yaitu tersusun dari huruf hijaiyah. Tersusun dari huruf al-hijaiyah, suatu yang terdengar. Adapun ucapan beliau maksudnya murakkab. Murakkab artinya yang tersusun. Maksudnya dia tersusun dari dua kata paling sedikit. Maka kata yang satu tidak dinamakan kalam. Ya, dia satu itu, suatu itu dinamakan kalam. Syaratnya minimal dia tersusun dari dua kata. Syarat yang kata yang ketiga al-mufid. Mufid maksudnya sempurna. Maksud dengan sempurna di mana ketika seorang yang mengucapkan kalimat tersebut kemudian dia berhenti, maka orang yang mendengarnya telah puas terhadap ucapan dia, di mana tidak menunggu ada suatu kalimat yang akan dia ucapkan. Adapun ucapan beliau bil wada'i maksudnya adalah suatu kata yang digunakan oleh orang Arab. Ya, maka kata yang itu bukan kata Arab tidak dinamakan kalam. Contoh, suatu kalimat yang dia dikategorikan kalam dengan empat syarat di atas. Contohnya, Muhammadun Talibun. Muhammad adalah seorang talib. Di sini kalimat Muhammadun Talibun kita namakan kalam. Kenapa? Karena dia lafaz di mana tersusun dari huruf hijaiyah. Karena dia murakkab di mana tersusun dari dua kata, di mana dia mufid yaitu sempurna. Ya. Karena dia sudah sempurna, di mana kalimat Muhammadun Talibun kalimat yang sempurna. Orang yang mendengarnya sudah tidak menunggu kata lain yang akan menyempurnakan susunan tersebut. Bil wada'i, dia susunan orang Arab. Talibun bahasa Arab, Muhammadun juga bahasa Arab. Maka dari itu susunan Muhammadun Talibun dapat kita katakan kita kategorikan sebagai kalam karena telah memenuhi empat syarat di atas. Saya ulangi lagi, kapan suatu itu dinamakan kalam? Jawabannya adalah tatkala terkumpulkan padanya empat perkara, yaitu lafaz, murakkab, al-mufid bil wada'i. Yang dimaksudkan dengan lafaz, dia tersusun dari huruf hijaiyah yang terdengar. Yang dimaksud dengan murakkab, dia tersusun dari dua kata paling sedikit. Yang dimaksud dengan al-mufid adalah sempurna, di mana kalimat yang keluar dari mulutnya telah memuaskan orang yang mendengar. Sedangkan yang dimaksud dengan bil-wada'i adalah susunan suatu kata yang digunakan oleh orang Arab. Baik, berikut ini kata beliau, aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'anan. Kalam itu terdiri dari tiga macam, dari tiga perkara. Ya, artinya kalam itu tidak mungkin terdiri kecuali dari dua perkara, dari tiga perkara ini, kecuali dengan dua perkara dari tiga perkara ini. Apa itu? Yang pertama ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'ana. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf yang datang untuk menyempurnakan makna isim. Apabila kita melakukan survei terhadap percakapan orang Arab, tulisan orang Arab, maka tidak kita dapatkan tulisan atau percakapan orang Arab kecuali pasti terdiri dari isim atau fi'il yang juga disempurnakan oleh harf. Tidak didapatkan ada ucapan orang Arab, ada tulisan orang Arab yang dia tidak terdiri dari isim atau fi'il, ya, yang tidak terdiri dari isim atau fi'il, ya, dan juga tidak terdiri dari huruf. Maka kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah mengenal pengertian al-kalam. Apa itu al-kalam? Al-kalam huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu. Al-lafaz maksudnya tersusun dari huruf hijaiyah. Al-murakkab maksudnya tersusun paling sedikit dari dua kata. Al-mufid maksudnya sempurna. Bil-wad'i maksudnya suatu kata yang memang digunakan oleh orang Arab. Baik. Nah, al-kalam itu terdiri dari tiga perkara. Dari isim, fi'il, huruf. Ya. Tidak mungkin ada kalam yang tidak terdiri dari isim atau fi'il yang juga disempurnakan oleh huruf. Ya. Apa itu isim? Isim itu kata, usaha kata. Ini pengertian paling mudah dan paling ringkas, ya, karena kita sedang belajar dasar. Apa itu fi'il? Fi'il itu adalah kata kerja, di mana kata tersebut berkaitan dengan masa yang telah lampau atau sedang atau akan. Apa itu huruf? Huruf itu satu kata yang ma'ruf, sudah di bahasa Indonesia kan, di mana dia satu kata yang datang tidak pernah bersendirian, dia tidaklah datang kecuali bergabung dengan isim. Itu huruf. Pertanyaan berikutnya, kalau demikian, ya, kalau kita sudah mengetahui bahwa kalam itu terdiri dari isim atau fi'il yang juga bergabung dengan huruf, maka pertanyaannya, bagaimana kita bisa membedakan isim dari fi'il, huruf dari fi'il? Maka jawabannya, tunggulah pada episode berikutnya, jangan dilewatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.